Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco Baru dengan formula kaldu terbaik siap membantu. Dengan aroma ayam direbus lama yang lebih mantap dan kaya paduan rempah. Jadikan makanan lebih lezat dan bergizi. Lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco Baru, kebaikan dalam kelezatan. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco Baru dengan formula kaldu terbaik siap membantu. Dengan aroma ayam direbus lama yang lebih mantap dan kaya paduan rempah. Jadikan makanan lebih lezat dan bergizi. Lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco Baru, kebaikan dalam kelezatan.